Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam taklik atau catatan kaki dari tilmidnya muridnya Syekh bin Baz, yaitu yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Al-Fihri Hafizullah Ta'ala. Beliau yang mengumpulkan syarah ini adalah tilmidnya Syekh bin Baz, muridnya beliau. Beliau menukilkan dari sebagian sumber, yaitu Syekh Ad-Damini fi kitab As-Sihir halaman 25. Berkata Ad-Damini dalam kitab dia yang disebut dengan nama kitab Sihir, tentang sihir atau pembahasan tentang sihir, pada halaman 25, wal haqqu annal taghyira fil madiyati ghairu mumkinin wala mutahaqqaqin bal wala dalila ala tahaqquqihi walau kana dhalika mumkinan lakana saharatu agnan nasi wa kanu mulukal alam intaha. Berkata Dami ini, dan yang benar bahwasanya perubahan fil madiyat. Madiyat ini maksudnya apa? Dalam perkara benda-benda ini tidak mungkin dan tidak terbukti, enggak ada kenyataannya, bahkan enggak ada dalil atas terwujudnya perubahan benda menjadi benda yang lain karena sihir. Maka jika laulah itu mungkin benda bisa dirubah dengan benda yang lain secara sebenarnya, maka para tukang sihir sungguh akan menjadi manusia yang paling terkaya, dan mereka akan menjadi penguasa-penguasa raja-raja dunia. Nah, ini yang dikomentari oleh Al-Fihri, kalimat sedikit di sini bahwasanya perubahan-perubahan dalam benda-benda itu namanya enggak mungkin. Dan yang dinafikan oleh Dami ini sebetulnya adalah yang berubah dalam arti berubah yang enggak bisa berubah lagi. Taruhlah kan, sebelumnya yang diceritakan yaitu seorang disihir menjadi keledai, keledai disihir menjadi manusia. Apa kemudian akan terus selama-lamanya menjadi keledai manusia tadi, terus selama-lamanya sebaliknya keledai jadi manusia, atau kertas menjadi uang atau batu menjadi emas selama-lamanya? Ini yang dinafikan oleh Adami ini, gak mungkin itu. Kalau takhyil, paham? Kalau takhyil artinya apa? Tipuan pandangan mata saja ya, tidak diingkari oleh Dami ini. Tapi di sini Al-Fihri memahami perkataannya Dami ini maunya perubahan yang mana takhyili itu yang enggak mungkin. Dan itu insya Allah yang tidak dimaukan oleh Dami ini. Kalau takhyil saja cuma tipuan pandangan mata, ini enggak diingkari oleh Dami ini. Yang diingkari adalah benda menjadi benda yang lain dan selama-lamanya terus menjadi benda yang lain. Nah, itu yang enggak mungkin. Apa? Nah, itu. Kalau lah memang iya, maka akan ada manusia yang menjadi bukan mukallaf. Kenapa? Karena menjadi hewan. Ada hewan yang menjadi mukallaf karena menjadi manusia. Nah, itu yang diingkari sebelumnya. Maka dikatakan sini qultu wa bi hadzal ilzam al-akhiru al-akhiri nadarun. Apa mana ilzam al-akhir nadar? Mana ilzamnya sini? Man? Salman? Lakana as-saharatu aghna an-nasi wa kanu mulukal alam. Jika lolamu mungkin. Itu namanya ilzam. Tuntutan. Ilzam itu namanya tuntutan, konsekuensi. Kalaulah benda itu bisa dirubah menjadi benda yang lain dan pasti, konsekuensinya tukang sihir bisa menjadi manusia yang paling terkaya. Tuntutannya, tukang sihir bisa menjadi penguasa dunia, raja dunia. Nah itu. Ini yang dinafikan oleh Adam ini adalah perubahan yang sebenarnya. Jadi benda menjadi benda sebenar selama-lamanya begitu. Kalau perubahan tentang pandangan mata dalam arti apa? Bisa mensihir pandangan mata, ya Adam ini tidak mengingkari. Maka kalau itu di sini wa ada wa fi hadzal ilzam al akhir nadhar, ini nampaknya enggak ada nadhar. Seharusnya enggak perlu dikomentari perkara ini. Wallahu alam. Sebetulnya enggak perlu dikomentari, enggak perlu dikatakan fi nadhar. Maksudnya apa nadhar itu? Perlu ditinjau kembali. Enggak perlu ditinjau kembali. Kenapa? Karena yang diingkari oleh dami ini adalah seperti tarola kan, daun menjadi duit selama-lamanya. Hewan menjadi manusia selama-lamanya. Manusia menjadi hewan selama-lamanya. Ini yang diingkari, itu enggak mungkin terjadi. Adapun cuma takhil. Tali menjadi ular, ular menjadi yang lain, nah itu mungkin. Mabuk. Cuma apa? Dalam pandangan mata saja, hakikatnya tidak. Itu enggak diingkari oleh Adam ini. Jadi yang dinafikan adalah terbukti dengan kenyataan yang enggak akan berubah lagi dan sebenarnya jadi. Nah, itu enggak mungkin. Ngapun? Nah, maka kalau itu wa fi hadzal ilzam al-akhir nadharun, ini sebetulnya enggak perlu diilzamkan kepada dam. Ini kenapa? Karena dam ini enggak menetapkan itu. Enggak menetapkan apa? Takhil enggak ada. Yang ditetapkan adalah enggak ada itu apa? Perubahan secara sebenarnya. Manusia jadi hewan, hewan jadi manusia. Itu yang enggak mungkin. Kemudian perkataan beliau li anna naqul jami'an innas sahir yastati'u bi idznillahi ayasfur ayunana ayunama ayuna ba'il dhahab. Ya ini benar memang. Kita semuanya berkata lianna naqulu jami'an, karena kita semuanya menetapkan dan berkata bahwasanya tukang sihir itu mampu dengan izin Allah untuk mensihir pandangan penjual emas atau ya penjual bayatiyahum auraqan baydha'a fayarunha ulufan bisababi takhyilihi alaihi bisihrihi wa ma dzalika lam yakunu aghnan nas. Jadi dengan izin Allah tukang sihir itu mampu untuk mensihir pandangan penjual emas. Bagaimana mensihirnya? Memberikan orang-orang yang jual emas kepada dia diberi apa? Kertas-kertas putih. Mereka melihat itu adalah ribuan uang. Dengan sebab dia cara pakai cara apa? Takhyil, menipu pandangan atas para penjual tadi dengan sihirnya. Bersamaan dengan itu mereka bukan menjadi manusia yang paling terkaya. Pemadzalika lam yakunu aghnan nas. Nah, ilzam tadi yang ditiadakan oleh siapa? Oleh Fihri tadi maunya begitu. Maunya itu kalau memang benar-benar bisa maka dia akan menjadi manusia yang paling terkaya, tapi kan enggak bisa. Wa ma dzalika wallahu a'lam illa li annallaha tabaraka wa ta'ala yubtilu aktsara sihrihim mimma yadurruna bin nas. Nah, kenapa kok mereka bukan menjadi orang yang paling terkaya? Wallahu a'lam, melainkan karena Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala membatalkan kebanyakan sihirnya mereka. dari apa yang bisa menjadikan madar terhadap manusia dengan sihir tersebut. Dan kemudian juga as-sihru qasirun. Sihir itu apa? Qasir, apa makna qasir? Terbatas. Jadi sihir itu kemampuannya juga terbatas. Bukan kemudian semena-mena dia berbuat semau-maunya, enggak. Terbatas, usahanya cuma terbatas, cuma sedikit. Mabuk. Fasahir la yastati ayyasurat jami'an nas. Tukang sihir enggak akan mampu untuk mensihir seluruh manusia. Itu makna yang dikatakan as-sihru qasirun. Sihir itu jangkauannya pendek. Penjelasannya, tukang sihir tidak mampu untuk mensihir seluruh manusia. Walakulla man arada sihru, dan juga enggak mampu untuk mensihir seluruh siapa saja yang ingin disihirnya. Dan juga tukang sihir enggak akan mampu seluruh siapa saja yang ingin disihirnya. Walakulla man arada sihrahu. Paham? Jadi tukang sihir itu kemampuannya terbatas. Maka tukang sihir enggak mampu untuk mensihir seluruh manusia dan enggak mampu untuk mensihir seluruh siapa saja yang ingin disihirnya. Paham di sini? Jadi bukan semua orang yang disihir akan tersihir. Paham? Maka jangan takut. Ya kan? Jangan takut dengan apa? Orang yang mau mensihir kita, kenapa? Karena bukan semua orang yang ingin disihir akan kena, akan apa? Akan mengenai sihirnya akan kena. Walai istati'u ala sihri kula waktin. Demikian juga tukang sihir enggak akan mampu menerapkan sihirnya setiap waktu. Wa alam anna qalbal a'yan ila jawahira ukhra nau khalqin. Dan ketahuilah, qalbal a'yan artinya apa? Merubah benda menjadi benda yang lain. Itu adalah suatu bentuk ciptaan. Wasaharatu inna mastati'una sihra biwasitati syayatin minal jin. Dan para tukang sihir hanya saja mampu mensihir dengan perantara bantuan setan-setan dari kalangan jin. Fasihruhum hasilun bisti'anatihim bil jin. Tukang-tukang sihir itu sihirnya bisa berhasil dengan pertolongan jin. Wal jinu ghairu qadirin 'alal khalqi, sedangkan jin itu enggak akan mampu untuk menciptakan. Tukang sihir siapa yang bantu? Jin. Jin sendiri enggak mampu menciptakan, maka tukang sihir lebih enggak mampu. Mampu ini. Nah, ini pelajaran yang antik ini. Karena kebanyakan orang awam, ya kan? Punya kepercayaan bahwa tukang sihir itu mampu merubah sesuatu menjadi satu yang lain, sehingga bisa mensihir kertas jadi uang dan sebaliknya. Tapi itu cuma takhayul. Maka untuk itu kita harus paham bahwasanya yang sebenarnya enggak punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kalau merubah pandangan mungkin. Merubah pandangan mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak akan mengizinkan dia untuk menciptakan sesuatu yang enggak pernah ada menjadi ada. Kenapa? Karena tukang sihir bantuannya dari siapa? Dari jin-jin enggak mampu. Maka kalau itu wal jinu ghairu qadirin 'alal khalqi. Dan jin adalah tidak mampu untuk menciptakan. Wa man qala innahum qadirun 'alal khalqi kafara billahi ta'ala. Dan siapa yang berkata sesungguhnya jin itu adalah punya kemampuan untuk menciptakan, dia adalah kafir dengan Allah Ta'ala. Kamu di sini? Innahum qadirun. Barang siapa yang bilang bahwasanya jin-jin itu adalah punya kemampuan untuk menciptakan suatu ciptaan yang enggak ada menjadi ada, ini kufur dengan Allah Ta'ala. Fa idza kanatil jinnu la taqdiru 'alal khalqi sahha annahum la yaqdirun 'ala qalbil a'yan. Maka apabila jin itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan, benarlah ungkapan kita bahwasanya tukang-tukang sihir itu enggak akan mampu untuk merubah dat kepada dat yang lain. Contohnya tadi apa? Manusia jadi keledai, keledai jadi manusia dan yang lain. Kertas jadi uang, uang jadi kertas, ataupun batu jadi emas, atau emas jadi jadi batu. Kalau mampu, maka nanti tukang sihir tadi mensihir para pedagang emas itu disihir biar emasnya jadi batu. Enggak laku. Ya kan? Dan dia langsung dia mensihir batu jadi emas, dia yang paling terkaya, maka enggak mampu. Dan juga telah disebutkan sebelumnya bahwasanya enggak pernah ada pengadilan yang memproses hukum apa? Laporan dari manusia bahwasanya apa? Saudaranya jadi hewan. Nah, atau semisalnya enggak ada, belum ada. Baik. Nah, kalau itu benarlah perkataan kita bahwasanya mereka enggak mampu untuk merubah benda kepada benda yang lain, li'anha nau'u khalqin, karena namanya qalbul a'yan itu adalah termasuk nau'u khalqin, bentuk ciptaan. Qalbul apa mana qalbul a'yan? Membalik benda kepada benda yang lain, itu termasuk bentuk daripada suatu ciptaan. La siyama bija'alil insani kalban awil aks, apalagi menjadikan manusia menjadi anjing dan anjing menjadi manusia. Ya kan? Maka dulu ketika kita masih sering dengar ucapan orang, awas jangan berbuat dosa di sekitar situ, kamu nanti disabdo kiai jadi monyet. Disabdo jadi kapuk. Kan jadi kapuk? Kapuk itu apa? Kapas. Nah itu. Dulu kita masih sering, khususnya orang-orang yang berbuat dosa sekitar kuburannya wali, nanti kena sabdo jadi apa? Jadi monyet. Nah, kamu jadi monyet nanti. Nah, seperti itu. Ini adalah ucapan tidak benar, nggak ada faktanya. Bahkan ini termasuk, kalau diyakini termasuk kekufuran. Kenapa? Karena nggak akan mampu menciptakan sesuatu. Kalau merubah pandangan orang bisa. Nah, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu bisa. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma perubahan pandangan saja, akhirnya enggak mampu. Baik. Fasa'an a'wanahum min sahratil insi la yaqdiruna aidan, maka benarlah bahwasanya pertolongan apa? A'wan. Apa mana a'wan di sini? Para penolong-penolong mereka, para penolong-penolongnya jin, dari tukang sihir, dari kalangan manusia juga enggak mampu untuk menciptakan sesuatu. Bimakna enggak mampu merubah benda menjadi benda yang lain secara sebenarnya dan selama-lamanya, enggak mampu. Fa'in kulta, jika kau katakan fama taqulu fima rawahu At-Tabari fi tafsirihi mujarrad sani safha 350 min tariqi Ibni Abi Zinad anna qala hattasani Syam bin Urwa an abihi ay Urwa anna Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat. Maka jika kau berkata sebagai sanggahan, apa perkataan kamu, apa yang diriwayatkan At-Tabari dalam tafsirnya jilid kedua halaman 353 dari Tariq Ibnu Abi Zinad, dari jalan Ibnu Abi Zinad. Ibnu Abi Zinad berkata, bercerita kepadaku Hisam bin Urwa dari Urwa bin Abi An-Nabi ada Urwa dari Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah berkata, qadimat alayya imra'atun min ahli daumatil jandal, kata Aisyah, ada seorang perempuan dari penduduk daumatul jandal datang kepada saya. Wa dzakara atharan tawilan, dan Tabari menyebutkan atsar yang sangat panjang. Tabari itu mufassir atau tafsir. Setelah menyebutkan secara ringkas ini disebut wa dzakara atharan tawilan. Kata Firi, Tabari menyebutkan asar yang sangat panjang. Wabi akhiri, dan di akhir asar tersebut yang panjang tadi, qalat, berkata Aisyah, faqalat ay imra'atun ukhra lihadil mar'ah. Perempuan tadi dari ahlu damul jandal tadi berkata pada perempuan yang lain. Berarti ada sini ada apa? Ada perempuan yang ketiga. Apa yang dikatakan? Khudhi hadzal qamha fabdiri. Ada seorang perempuan bilang kepada perempuan yang lain, ambillah apa? Gandum ini yang masih ada kulitnya. Seperti kita katakan apa? Padi atau gabah. Atau gabah, ambillah gabah ini fabdiri, atau ambillah jagung ini dan taburlah. Fabdiri artinya apa? Tabur? Taburlah, ditabur di tanah. Fabadartu, kata perempuan tadi yang diperintah untuk menaburkan, ditaburkan. Fakultu atli'i, perempuan yang pertama tadi bilang, atli'i, wis, tumbuhlah. Tumbuhlah wahai benih. Fa'atla'at, maka langsung tumbuh. Mafhum? Waqultu, bilang, dia bilang lagi seorang perempuan tadi, ahkili, suburlah. Langsung subur, bercabang, berdaun. Nah, fa'atla'at, maka langsung subur, tumbuh dan berdaun dan ada cabang-cabangnya. Semakul itu kemudian perempuan tadi yang bilang pertama tadi, afriki, berarti apa? Apa mana? Farak atau farak, ya ini apa? Setelah sudah berbuah kemudian apa? Dipanen langsung. Setelah dipanen dikuliti, afriki, kuliti, kocai, kupas, nah, dikupas. Langsung apa? Terkupas sendiri. Fa'afrakat, langsung terkupas sendiri. Mengupas langkau ini supaya gabah tadi suruh ber, apa suruh? Suruh kulitnya suruh keluar, keluar sendiri. Lepas semuanya. Kayak film kartun ini. Semua kul tuh, kemudian ku katakan, perempuan tadi bilang, "Ai bisi fa'ai basat." Nah. Keringlah, maka keringlah dia. Fa'ai bisi. Nah, ai bisi fa'ai basat. Jadi benih tadi disuruh apa? Kering, langsung ke kering. Tsumakul, kemudian dia bilang itahani fa'tahanat. Kemudian suruh apa? Suruh jadi tepung. Jadi tepung kau. Langsung jadi tepung. Benihnya jadi tepung. Tsumakul tu akhbizi fa akhbazat. Nah, kemudian tepung tadi disuruh jadi roti, maka langsung jadi roti. Falamma ra'aitu anni la uridu shay'an illa kana saqata fi yadi wa nadim tu wallahi ya umal mu'minin. Maka tatkala perempuan tadi bilang, lanjutannya klasir tadi bilang, tatkala aku melihat diriku tidak butuh sesuatu, maka itu semuanya jatuh pada tanganku dan aku menyesal, wallahi ya umal mu'minin, wa ya isa, aku menyesal. Rawahu Aidan al-Hakim jilid keempat halaman 166 wal Baihaqi jilid ke-12 dengan nomor asar 16973 dengan pada halaman 243. Sitata asara alaf wa tis'a mi'a wa thalasa wa safi'in sabha mi'ata ini wa thalasa wa arba'in. Jadi asarnya nomor 16973. Halamannya nomor, halamannya apa? Berhalaman 243. Wa ghairum, dan selain Al-Baqi dan Hakim meriwayatkan riwayat ini. Wa qad dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsir beliau jilid pertama subha halaman 143. Wa qala, dan Ibnu Katsir bilang, atharun gharibun wa siyakun ajibun. Asar ini asar yang gharib, asing. Wasiaknya, konteksnya juga konteks yang ajib, yang aneh. Semakola, kemudian berkata Ibnu Katsir, fada isnadun jayidun ila Aisyah. Nah, dari sisi konteksnya sangat aneh, tapi sisi sanadnya bagus sampai Aisyah. Isam dari Urwa, Urwa dari Aisyah. Nah, itu asar. Waktu istadalla bi hadzal asar man daba ila anna sahra lahu tamakkunun fi qalbil ayan. Kata Ibnu Katsir, dengan asar ini berdalil siapa? Orang yang punya pendapat bahwasanya tukang sihir itu memiliki memiliki kemampuan tamakkun. Kemarin Abu Baidillah, ya kan? Faminal ulama al-ma'rufin bil ilm wa tamakkun. Nah, kemarin itu tamakkun di sini. Jadi sebagian orang yang berpendapat bahwa saya tukang sihir memiliki kemampuan dalam merubah benda kepada benda yang lain berdalil dengan asar ini. Kenapa? Li'anna hadil mar'ata badarat wastagallat filhal intaha. Kenapa? Karena seorang perempuan tadi menabur benih-benih dan langsung panen di waktu yang sama. Tabur, tumbuh. Tertumbuh, suruh subur, buah. Langsung panen, langsung apa? Ya, jadi roti. Bisa dijemur kering langsung jadi tepung, langsung jadi roti langsung. Nah, itu namanya apa? Merubah benda menjadi benda yang lain secara langsung. Jadi dari sini tukang sihir itu mampu merubah benda. Sebagian orang berhujat dengan ini. Nah, sekarang fal jawabu an hadza min wujuhin. Kenapa perlu dijawab? Karena telah ditetapkan bahwasanya tukang sihir enggak mampu menciptakan sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Merubah benda menjadi benda yang lain selama-lamanya adalah enggak mungkin. Nah, asar ini sebagai sanggahan terhadap orang yang mengatakan tidak mungkin tadi, dan ini mungkin bagaimana? Nah, jawabannya dijawab di sini dari beberapa segi. Mafhum? Nah, jawabannya fal jawabu an hadza min wujuhin. Jawaban dari asar ini dari beberapa segi. Ahadiha, satu di antara segi jawaban atas orang yang menetapkan tukang sihir mampu merubah benda kepada benda yang lain. Satu jawabannya pertama, an hadzal mar'ata majhuratun. Perempuan tadi yang dikatakan tukang sihir mampu dengan gampangnya tadi menjadi apa? Tabur dan panen dan langsung menjadi apa? Roti. Perempuan tadi majhulah, enggak jelas siapa dia orangnya. Fala yu'tamadu 'alaiha, maka enggak boleh jadikan sandaran atas perempuan tadi. Ini jawaban pertama. Wa kaifa yu'tamadu 'ala imra'atin qad tala'abat biha syayatin? Maka bagaimana disandarkan, bagaimana kita ini berpegangan dengan kisah seorang perempuan yang mana perempuan ini telah dipermainkan oleh syaitan-syaitan. Maka zamat anna imanaha kharaja minha, dan dia telah mengklaim, menganggap bahwasanya iman dia telah keluar darinya. Artinya, kenapa tadi kok enggak ada kalimat ini? Asarnya tadi panjang, cuma dinukil sebagiannya. Dalam asar yang aslinya ada penetapan bahwasanya perempuan tadi bilang imannya keluar dari dirinya. Cuma enggak dinukil di sini. Kenapa? Karena tadi dibilang wa dzakara asaron tawilan, sana ada asar yang panjang dipotong, enggak disebutkan di sini. Di antaranya apa? Perempuan tadi menganggap dirinya telah keluar dari iman atau iman keluar dari dirinya. Mabum? Nah, maka kalau itu dari sisi ini saja cukup bahwasanya adalah enggak benar. Kedua. Yang kedua, law salamna sidqaha fayuhmalu ala annal mar'ata qad saharat sihr takhyili hatta athara 'alaiha. Law salamna, apa mana salamna? Jikalau kita menerima kejujuran dan kebenaran perempuan tadi, kalau kita terima kejujuran perempuan tadi, maka di bawah, maka maknanya bayuh malu, maka maksudnya bahwasanya perempuan tadi telah mensihir sihir takhyil. Hatta athara alaih, hatta athara alaih, sampai apa? Sampai berpengaruh atasnya tadi. Hatta athara alaih, sihir tadi bisa mempengaruhi dirinya. Fadhannat annaha badarat, sehingga perempuan tadi punya perkiraan, punya anggapan dia telah menabur benih. Sedangkan walam tabdir syai'an, padahal tidak menabur apa-apa, perasaannya saja. Dia telah menabur sesuatu padahal tidak. Wa dhannat annal badra tam nabatat walam yambut syai'un, Dan dia juga punya pandangan, punya anggapan bahwasanya badrot tadi apa? Taburan tadi tumbuh, padahal enggak tumbuh apa-apa. Fa yukhayyalu ilaiha annaha taf'alu sa'a wa lam taf'alhu bisababis sihr. Maka terbayangkan kepada dirinya bahwasanya dia melakukan sesuatu sedangkan dia tidak melakukan apa-apa dengan sebab adanya si sihir. Ini jawaban yang kedua. Salah jawaban yang ketiga, annal khabara la yasih. Khabar tadi, asar yang tadi dikatakan jayyid sanadnya oleh siapa? Ibnu Katsir. Jawabannya annal khabara la yasih li dha'fi isnadihi. Nah. Khabar tadi apa yang diriwayatkan oleh siapa tadi? At-Tabari dalam tafsirnya, juga Hakim, juga Abayaki, juga yang lain, juga Ibnu Katsir. Khabar ini tidak sahih. Kenapa li dha'fi isnadi? Karena kelemahan sanadnya. Qala Syekhuna bin Bas. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya Syekh bin Bas adalah gurunya siapa? Abu Abdillah siapa? Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Nah, ini. Qala Syekhuna bin Bas. Jadi yang mengumpulkan ini muridnya Syekh bin Bas, mengumpulkan syarah ini. Ya. Berkata Syekh kami bin Bas, hadza bisnadi Abdurrahman bin Abi Zinad. Asar ini dalam sanadnya ada seorang yang namanya Abdurrahman bin Abi Zinad tadi. Min tariqi bin Abi Zinad. Siapa namanya? Abdurrahman. Wa fi kalamun, apa makna fi kalamun? Apa? Pada apa? Pada Abdurrahman. Abdurrahman ini uang seorang rawi yang ada komentar pada dirinya dari pihak, dari pihak apa? Ulama jarwa ta'dil. Nafum. Wa hadza min gharaibihi wa afradihi, dan asar ini melalui tariknya Abdurrahman bin Abi Zinad tadi termasuk keajaiban-keajaiban dirinya. Goroib termasuk perkara-perkara yang asing yang dibawakan oleh Abdurrahman dalam suatu riwayat, dan juga termasuk afrodnya, termasuk sering menyendiri membawa asar seperti ini, gak ada yang membarengi rawi yang lain. Itu namanya afrodi, mafhum? Dia munfarid dengan riwayat, dengan apa? Dengan lafad ini. Rawi-rawi yang lain tidak membarengi dia dalam pembawakan riwayat ini. Paham? Paham? Pak Abu Salman, ayo jangan ngantuk. Pak Faiz, ngantuk isi suwe katanya, jangan ngantuk. Baik. Summa huwa laisa fi syai'un illa mujarradu hadhil ajuz alati akhbaratha bi hadzal khabar. Kemudian ya kan? Wa laisa fi syai'un, dalam asar ini enggak ada sesuatu di dalamnya melainkan cuma perempuan ini, hadil azuz. Azuz itu adalah perempuan tua. Paham? Wedok tua iki to yang memberitakan asar ini. Nah, alat akhbaratha bi hadzal khabar, yang membawakan khabar ini kepada Aisyah dengan khabar ini. Faqatakunu shadiqatan wa qatakunu kadzibatan, bisa juga perempuan tadi itu benar dan juga perempuan tadi dusta, jujur dan atau dusta, bisa jadi seperti itu. Fama yu'awwalu alaihi wa la yultafatu ilaihi, fama yu'awwalu alaihi. Pemana yu'awwalu alaihi? La yu'tamadu alaihi wa la yultafatu ilaihi. Tidak bisa dijadikan sandaran kepada atasnya dan juga tidak di hiraukan kepadanya. Tsumma fi asya ukhra, kemudian di sana dalam asar ini juga ada asya ukhra, macam-macam yang lain. Ma fi bayanu ma yaf'alun, enggak ada penjelasan apa yang mereka lakukan. Wa hum yu'allimuna ghairu hadza, sedangkan tukang sihir itu mengajarkannya selain ini. Yu'allimuna syirk billahi wa ibadata ghairihi walam yadhkuruhuna illa mujaradal badr wal hasad wattahan. Tukang-tukang sihir itu adalah mengajarinya syirik dengan Allah, mengajari ibadah kepada selain Allah, dan tidak disebutkan di sini kecuali cuma menabur dan panen dan menjadi tepung. Hasad itu adalah panen, tahan tepung. Yang disebutkan cuma tiga perkara, apa? Menabur benih, kemudian panen, dan tepung dan menjadi roti tadi. Wa dalasa bisa, ini enggak ada apa-apanya, kata Syekh bin Baz. Wal maksud, yang dimaksud tadi yaitu an-nasahara yu'allimuna talamidzahum asyirkal billahi azza wa jalla wa ibadatal jinni min dunillahi wa taqarruba ilaihim wa idha'ata haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya yang dimaksud bahwasanya apa, tukang sihir itu, inti permasalahannya adalah para tukang sihir itu mengajari murid-muridnya syirik dengan Allah azza wa jalla, mengajari beribadah kepada jin dari selain Allah, mengajari berikan diri kepada jin, dan mengajari menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa hum yu'allimunahum anwa'an minal kufri wadhalal. Para tukang sihir itu mengajari murid-muridnya macam-macam kekufuran dan kesesatan. Walidza qala maqala itu, oleh ini Allah berfirman, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Fata'allamuna minhuma ma yaqarribu ma yufarriquna bi bainal mar'i waz zawji wa ma hum bidarina bi min ahadin illa bi idznillah. Fata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa lam yudhkar fi hadzal athar illa muzratul zar wal hasad wat tahn. Wa hadza laysa bi shay'in. Dalam tafsir, dalam surat Al-Baqarah 102 ini, tafsirnya apa? Yang dibawakan oleh Syekh bin Baz. Dan juga di sini tidak disebutkan, dalam asar tadi tidak disebutkan, dalam asar ini enggak disebutkan kecuali cuma zar, nanam, panen, dan jadi temu wadah laisa bisa, ini enggak ada apa-apanya. Falhasil anna hadza minal ghoraib, ringkasnya bahwasanya khabar ini, asar ini termasuk ghoraib. Hah? Perkara-perkara yang asing yang dibawakan oleh Abdurrahman tadi, bahwa Imam Mudallisun, maka Abdurrahman itu kalau enggak dia itu mudallis ya wa imma, kalau enggak ya dari kesalahan-kesalahannya Abdurrahman dalam membawakan riwayat, wa imma min kadhibi hadhil azuz, dan kalau enggak ya termasuk kedustaan orang perempuan tua ini, kadzabat fi hadzal kalam, dusta dalam cerita ini. Habis dinukil dari tafsir surat Al-Baqarah kaset nomor 16 bagian ba, wandur dan lihatlah ta'wil mukhtalafil hadis li Ibnu Qutaibah wa ma ba'daha halaman 177, dan lihatlah ta'wil mukhtalafil hadis, mukhtalifil hadis ada satu jilid sekitar dua ini tebalnya ya kan, itu ta'wil mukhtalafil hadis punyanya Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, dinukil di sini dalam halaman 177 dan yang setelahnya. Dulu pernah kita beli dulu di Pakistan tapi kitabnya hilang. Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Di sini rujukan yang perlu dikembali kita kembali kepadanya diantaranya apa? Ta'wil Mukhtalifil Hadis punyanya Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Halaman 177 dan setelahnya. Jadi di sini disebutkan tentang apa makna ta'wil mukhtalifil hadis? Hadis itu nampaknya bertentangan, dan ta'wilnya kayak apa? Kadang bertentangan dengan ayat, ayat bertentangan dengan hadis, ta'wilnya kayak apa? Nah, itu namanya ta'wil mukhtalifil hadis. Nah, ini Ibnu Qutaibah. Di antaranya apa, disebutkan beberapa perkara yang di sana kayaknya bertentangan, wala taziru wa ziratu bi zira ukhra. Nah, itu nampaknya bertentangan dengan apa? Dengan innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Ya kan? Seorang jiwa itu gak akan memikul dosanya orang lain. Tapi di sana ada hadis yang apa? Sungguh seorang mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya kepada dia. Bagaimana yang nangis di dunia apa di rumah, kemudian kok yang dikubur disiksa? Kan nampak berbenturan dengan la taziru wa ziratu wizra ukhra. Nah, di situ ada ta'wilnya. Mafhum? Dan banyak sekali beberapa asar, beberapa hadis dan ayat yang namanya bertentangan disebutkan oleh Ibnu Qutaibah cara penggabungannya, maka disebut bukunya apa? Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ini Ibnu Qutaibah. Nah, kalau silakan yang mau apa? Mengetahui di situ, dan banyak permasalahan yang namanya bertentangan dan ada tampun ta'wilannya, tolong dibeli kitabnya. Paling harganya ya 100.000 paling mahal. Ya, beli. Baik. Bagaimana tadi mafhum tentang maksud daripada nukilan dari sini, nukilan yang dibawakan oleh Fihri? Mafhum. Rikisnya tengah syair enggak mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum ada atau membuat sesuatu, enggak mampu. Kalau mampunya cuma apa? Merubah pandangan manusia. Enggak mampu menciptakan kertas jadi uang, batu jadi emas, dan yang semisalnya, atau air jadi bensin, ya kan, mah nggak mampu, ya kan? Masih pandai tuh orang ini, orang taman sini, bisa bikin pesawat terbang, tapi dari apa? Dari sandal. Nah itu ya, berarti kan ya, wah, nggak mampu. Bahkan dukun-dukun pun gak akan punya kemampuan itu. Cuma itu semua apa? Cuma dusta, khayalan saja. Nah, yang kemarin kita sampaikan, ada orang yang membuktikan, orang sudah banyak sekali kalah judi dan ingin mengadukan uangnya. Caranya apa? Pergi ke dukun. Dukun dicari dari penjuru ke penjuru. Supaya apa? Supaya bisa menggandakan, bisa menjadikan uang dari daun dan semisalnya. Gak akan mampu. Jadi kita tahu sekarang bahwasanya alun alun pun bicara seperti ini. Taib, kita lanjutkan. Enak. Halaman berapa? 172. Mas'alatun, permasalahan. Su'ila bin Bas qila lahu as-sahiru yatiru fil hawa haqiqatan? Bener? Masa iso? Temen toh? Masa Sugiyani. Temen ini. Jadi, Syekh bin Bas ditanya, isi pertanyaannya, tukang sihir bisa terbang di udara, apa itu benar? Hakikat? Piye? Fa'aza fa yuqalu innahu tahmiluhu al-jin laisa min nafsihi mislu ma kanu yastariku nasam'a yarkabu ba'duhum fawqa ba'din min ghori mumasatin hatta yasilu ila sama'id dunia fayatalakau ma yuqalu hunaka. Syekh bin Bas menjawab, dikatakan yukolu, katanya bahwasanya itu dibawa oleh jin. Tukang sihir katanya bisa terbang di udara, itu dibawa oleh jin. Lesah min nafsi, bukan dari dirinya sendiri. Seperti apa yang dulu, apa? Jin-jin itu yastarikuna sama, mencuri informasi dari atas. Satu sama lain, jin-jin itu maksudnya sayatin yarkabu ba'duhum fawqa ba'din min ghori mumasatin, apa? Panggul-panggulan, tapi min ghori mumasa kata bil asal. Panggul-panggulan enggak harus apa? Tempel-tempel enggak harus mumasa itu, tapi bisa juga selang. Sampai mereka mencapai langit yang pertama ini, langit dunia, langit yang paling pendek. Wa talaqaw ma yuqalu hunaka, dan sana para sayatin dari jin itu menerima apa yang dikatakan di sana, dapat cerita di sana. Kama qala jalla wa ala wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Jadi ini cerita jin, bahwa jin itu dari bawah sampai ke atas sana, ke langit. Ternyata para jin itu mendapati langit-langit itu ternyata penuh dengan haras, penuh dengan penjaga yang sangat kokoh dan syuhub. Apa syuhub? Api. Nah. Api, syuhub itu api, bara. Bu, berisalah. Nyugdi, nyug Lamongan. Taib. Api. Wa annakunna naq'udu minha maq'id lis-sam'i. Kata jin itu, kami dulu naq'udu minha maq'id. Jadi kami dulu apa? Duduk di langit-langit itu punya apa? Punya tempat-tempat duduk lis-sam'i untuk mencari informasi. Demikian diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Jin ayat ke-9. Allah Jalla wa Ala a'tahum asya'a minal quwwah. Allah Jalla wa Ala memberi kepada jin-jin itu kekuatan yang banyak, asya' macam-macam dari kekuatan. Wa atahum asya'a minal harakas sari'ah. Juga Allah memberikan kepada jin-jin itu macam-macam dari gerakan yang sangat cepat. Li hikmatin balighatin. Kenapa kok diberi? Ada hikmah yang sangat dalam. Kenapa diberi kekuatan yang sangat kuat? Kenapa diberi gerakan yang sangat cepat? Itu adalah ada hikmah yang sangat dalam. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Mislu ma'atul malaika. Semisal apa yang Allah berikan kepada para malaikat. Yanzilul malaku minasama wa yas'adu filahdatin. Malaikat itu turun dari langit dan juga yas'ad, apa? Naik ke langit filah ada satu kejap lah dong kejap satu detik. Nah, orang Arab bilang itu lah dong, bentar lah dong kalau anda ayo enggak lah dong ternyata sebentar. Orang Arab bilang begitu kalau antum ada. Nah, dia bilang bentar, bilangnya malah dong apa. Nah, jadi malaikat itu turun dari langit dan juga naik sangat sebentar lagi sekali. Filah itu sangat satu kejap saja. Nah, demikian juga Allah itu memberikan kekuatan kepada sebagian makhluknya dengan kekuatan yang sangat kuat, gerakan sangat cepat juga adalah karena ada hikmah yang sangat dalam. Kita kadang tahu, kadang kita enggak tahu tentang hikmahnya. Mahfum? Nah, oleh itu, ya kan? Tukang sihir tadi ya seperti itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pemberian apa? Takdir kau ini bukan syar'i. Allah yang memberikan kemampuan, tapi kemampuan tadi adalah bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, seperti para perampok punya kekuatan, kufar punya kekuatan dan semisalnya. Ya kan, kelompok batil ternyata malah menang, ahlul iman yang kalah. Itu semuanya apa? Takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kemudian karena menang dan kuat menjadi benar. Enggak benar itu. Wasila aidan, dan juga ditanya beliau Syekh bin Baz, hal sabata annahum masalan yahmilunal insan. Ya. Talik, baik ya, jawablah fair. Pada nomor 1, jawablah fair. Dinukil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat nomor 17 bagian alif. Qala al-'allama Muhammad bin Ibrahim fil fatawa. Siapa Muhammad bin Ibrahim? Mufti. Aywa, mufti negeri Saudi Arabia, gurunya Syekh bin Baz. Dalam fatawa beliau jilid 1 halaman 163. Amma sihru al-haqiqi alladhi laysa huwa fi sya'wadha bal hasara lahu bi mislu ruku bil maknasa bahwa apa? Miknasa itu. Aywa, fa huwa kufrun wa riddatun satabu sahibu fa intaba ila kutila. Adapun sihir yang sebenarnya, yang mana sihir yang sebenarnya itu adalah bukan cuma sekedar sulap, alladhi walaysa bi sya'wadha. Sihir yang sebenarnya, yang itu bukan cuma sulap, bahkan hasalallahu, bahkan benar-benar terjadi bagi tukang sihir ini, dengan sihir itu seperti bisa naik apa? Sapu. Miknasa. Sapu kecil ini sapu, ternyata dia bisa berdiri di atas sapu ini. Maka ini adalah kufur, kemurtatan, kekufuran dan kemurtatan. Orangnya yang melakukan itu dimintai taubat. Kalau taubat ya diterima, kalau enggak dibunuh. Paham? Paham? Nah, sekarang ada seperti itu. Orang itu kadang bisa apa? Naik di atas. Sekarang banyak orang yang mempromosikan jual barang antik. Katanya punya keris bisa apa? Bisa berdiri. Nah, itu juga. Nah, kalau tukang sihir ya bisa saja. Maka orang seperti itu kalau memang benar-benar sihir, maka bukan sulap loh. Maka hukumnya apa? Kemurtatan dan kekufuran, suruh taubat, kalau enggak mau taubat maka dibunuh. Kalau sulap beda. Nah, alladzi laisa huwa bisa wadza. Ya kan, sulap itu bisa jadi apa? tipuan pandangan mata saja. Itu namanya sulap syahwat, yaitu sulap. Gimana waktunya? Masih panjang? Tinggal. Sampai jam 09.00. Nah, sampai subuh. Baik. Daripada begadang main kartu, bagusan apa? Kita baca ini. Baik, berarti kan? Baca bayan. Wasilah ayatan hal sabat ano masalan yahmilun al insan. Bertanya, apakah benar bahwasanya mereka tukang sihir itu bisa membawa manusia? Fa'ajaba hadza yuqalu yaqulu alladziina yata'atauna akhbarahum. Hadza yuqalu, ini dikatakan, ya kan? Dikatakan oleh yang mengatakan ini adalah orang-orang yang sering mengkonsumsi khabar-khabarnya tukang sihir, yata'atauna akhbarahum, yang sering mengkonsumsi. Apa makna yata'atauna? Mengkonsumsi. Orang-orang yang mengkonsumsi cerita-cerita tukang sihir, nah, dikatakan innahum jarini, ya. Mereka qad yahmiluna ila Arafat, kadang mereka apa? Dibawa kepada Arafat, yahmilunahu kepada Arafat. Ada orang itu dibawa oleh apa? Dibawa oleh jin sampai ke Arafat. Maka yahmiluna ila mahalin ba'idatin, mahalatin ba'idatin, kadang-kadang dibawa kepada tempat yang sangat jauh. Nasallallahu salama. Dzakarau Syekh Taqiyuddin wa ghairuhu. Cerita ini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dan yang lainnya. Ringkasnya apa? Jin yang membantunya. Syayatin-syayatin dari jin yang membantunya kalau memang terjadi. Nah, maafun. Makanya ya kadang memang bisa, cuma ya jin yang membantunya. Baik. Dan masalah qatlu sahir ini insyaallah kita baca besok lagi yang ada dalam bab berikut ini. Masih banyak lagi saat ini. Masih panjang ini. Ya. Masih panjang tentang masalah yang ketujuh ini. Oh, masih panjang. Ya kan? Masih panjang, masih jauh. Baik, kita akhiri walhamdulillah.